mati satu tumbuh seribu. Patah hati jangan mengeluh, masih banyak hati yang lain yang menanti itu kau singgahi. Putus cinta soal biasa, janganlah lari, janganlah berhenti.